Jadi kita disuruh jujur, karena kalau jujur kita akan mempunyai komunitas orang-orang jujur. Kalau ada komunitas orang jujur, kita harus bergabung dengan orang-orang jujur. Lihat di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatubu 'alaihim innallaha kana ghafuran rahima. Kata Allah, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, bisidqihim dengan kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik jika Allah kehendaki. Aw yatubu 'alaihim, atau Allah berikan pengampunan. Innallaha kana ghafurar rahim, sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Di sini dijelaskan bahwa orang yang jujur adalah orang yang beriman. Orang yang dusta berarti orang munafik. Jelas? Karena dijelaskan di sini. As-shadiqin, lalu kebalikannya al-munafiqin. Orang yang tidak mempunyai sifat jujur dan benar, orang itu adalah orang munafik. Rasul Allah SWT berikan dua tipe manusia, orang yang shadiq dan orang munafik. Berarti orang yang shadiq ini adalah orang yang jujur, orang yang dusta adalah orang yang munafik. Ini adalah pernyataan daripada penjelasan hadis, saya tidak jelaskan karena waktu. Lihat di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah mengasihi. Bayangkan, kita sangat mengidamkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Sedangkan kasih sayang Allah itu antara lain bisa kita dapat dengan ini. Rajulan, seseorang, samhan. Samhan itu memberikan kemudahan. Idza ba'a, apabila menjual. Samhan idza ishtara, dia juga memberi kemudahan apabila membeli. Kalau dia menjual, tidak menyulitkan orang pembeli. Kalau membeli, tidak menyulitkan orang yang menjual. Kalau kita kaitkan dengan masalah pekerjaan, maka kalau kita pekerja, jangan menyulitkan orang yang memberikan pekerjaan. Sebaliknya, kalau kita adalah memberi pekerjaan pada orang, maka jangan menyulitkan orang yang bekerja. Subhanallah. Ini akhlak dalam Islam. Para jemaah sekalian, ini hadis biasa kita dengar. Melalui Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, ayatul munafiqi thalasun. Ayat tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khianat, jika dia diberi amanah, khianat. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, maka orang apabila berbicara dusta, misalnya, kamu sudah bekerja belum? Sudah, padahal belum. Betul tidak? Itu kan dusta. Atau wa idza tumina khianat, apabila diamanati, dia khianat. Misalnya adalah diamanahi untuk ABC. AB dikerjakan, saya tidak dikerjakan. Padahal yang dia menuntut kepada bosnya, kepada perusahaannya, ABC. Dia adalah khianat. Dia tidak menunaikan job yang diberikan kepada dia. Dia adalah telah mengingkari, mengkhianati amanah yang dibebankan kepada orang itu. Itu bagian dari nifak. Dan itu dia diajarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, maka di dalam hal ini kejujuran adalah sangat menentukan, karena dia adalah iman. Orang yang tidak jujur adalah berarti tidak beriman. Bayangkan di sini ada kata-kata bahwa orang yang jual beli dengan dua-duanya jujur itu akan mendapatkan keberkahan. Kata beliau di sini, fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau orang itu ketika menjual, ketika membeli, berada keadaan jujur, keduanya akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berarti penjual diberi berkah, pembeli diberi barokah. Penjual misalnya kita yang menjual jasa, pembeli misalnya perusahaan. Itu adalah pembeli. Kalau dua-duanya jujur, dua-duanya barokah. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini penting. Saya tebalkan, hadisnya panjang, tapi saya ingin bacakan di sini. Ini penting. Para jemaah sekalian, ternyata curang atau tidak jujur akan mengundang petaka. Jangan-jangan petaka yang banyak dan merundung dan datang silih berganti, tidak ada putusnya di negara dan bangsa kita, itu adalah karena sifat dan watak jujur ghaib tidak ada. Perhatikan hadis Rasul. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Dan hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan menurut Syekh Nasiruddin Albani. Kata beliau, wala yang kusu al-mikyala wal-mizana, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ini kan curang, betul tidak? Mengurangi. Kalau beli pengennya ditambahi, mana bonusnya? Betul tidak? Tapi ketika dia menjual, dia curangi. Si timbangannya itu dibanduli bagian bawahnya sehingga harusnya 1000 gram menjadi 950 gram. Itu kan curang. Kalau dia membeli pengennya tambahin, kalau dia menjual ngurangi. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Curang namanya. Curang dalam transaksi jual beli. Termasuk kita bekerja dan memberi pekerjaan, apa yang terjadi? Kata Rasul, illa ukhidhu bisanin. Kaum tersebut akan Allah timpa dengan musibah berupa panas yang panjang. Namanya al-qahtu. Kemarau yang panjang. Kekeringan berarti kan? Kalau panas yang panjang berarti kekeringan. Kita sekarang mengalami musim tidak teratur. Harusnya sudah hujan, tidak hujan. Harusnya hujan, belum hujan. Betul tidak? Itu adalah bagian. Kenapa? Kita harus introspeksi. Jangan-jangan inilah akibat tidak jujur. Kedua, wasiddatil mu'nah. Siddatil mu'nah ini adalah beban hidup yang berat. Mahal, itu mahal, ini mahal. Kata orang dapat uangnya susah, begitu dapat uangnya mudah. Gaji satu bulan hanya habis untuk 5 hari atau 10 hari. Nah, kenapa? Karena beban hidup yang besar. Kata orang bisa jadi krisis moneter namanya. Krisis moneter itu antara lain disebabkan oleh karena tidak jujur atau karena curang. Curang dari perusahaan atau curang dari pekerja. Sama saja. Karena ini adalah yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, adalah bahwa jika yang ada tidak jujur dan curang, maka yang ada adalah dampaknya penguasa akan semakin hari semakin zalim. Penguasa, pemerintah, tambah hari bukan tambah adil, tapi tambah curang, tambah zalim. Begitu Rasul bersabda. Ingat baik-baik, ini tiga. Satu, kemarau panjang. Kedua, beban hidup yang susah atau dengan kata lain adalah krisis moneter. Atau yang ketiga adalah krisis politik atau pemerintah yang bukan semakin adil, tetapi semakin zalim kalau watak kejujuran itu tidak ada dalam pekerja dan pemberi pekerjaan. Ini adalah hadis Rasul. Nah, para jemaah sekalian, ada 3 slide yang saya harus bacakan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya adalah, kalau kita jujur, apa yang kita akan raih? Kalau kita jujur, maka satu, rezeki akan barokah. Tadi kan sudah jelas, burika lahumafi. Jadi, mereka akan diberi berkah dalam rezekinya. Kemudian, yang kedua adalah ketentraman jiwa. Ya, orang jujur, tentramlah jiwanya. Beda dengan orang dusta. Kalau ketahuan gimana? Gelisahlah dia. 3, kepuasan penjual dan pembeli. Orang jadi puas. Saya puas dengan orang itu, saya puas dengan si fulan karena dia bekerjanya baik, bekerjanya jujur. Orang itu adalah menjualnya dengan baik, jujur, dan kan gitu. Orang puas. Kalau puas, berikutnya solid. Nomor 4 adalah kesolidan jaringan. Jangan beli kemana-mana, ke situ saja, sungguh jujur, orangnya baik, begitu tidak? Akhirnya apa? Anda puas, beritahu yang lain. Akhirnya memberitahu. Itu adalah menjadi pintu rezeki dan potensi aset yang tidak bisa dihargakan. Orang jika jujur, orang akan puas. Jika orang puas, maka akan mencari. Dan sekarang orang yang paling sulit adalah orang jujur. Susah dicari orang jujur. Skill bisa didapat, tetapi jujur sulit. 5, menghindar dari bala. Tadi saya sampaikan bahwa jika tidak jujur, maka ancamannya adalah apa? Adalah kemarau panjang, pemerintah tambah zalim, dan beban hidup menjadi besar atau mahal. 6 adalah pahala surga. Tadi kan innal birra yahdi ila al-jannah, bahwa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah, dan seterusnya. Jadi jangan ragu, jika kita jujur, pahalanya surga, tidak tanggung-tanggung, bukan bonus tahunan saja, tapi surga. Oleh karena itu, maka jujur adalah ibadah yang harus kita tegakkan dan harus ada dalam diri kita dalam bekerja. Berikutnya, rintangan jujur. Saya bacakan poinnya saja. 1, jujur itu ada rintangan, jangan dikira. Setiap kebaikan bahkan ada rintangannya. Kejujuran pun ada rintangannya. 1, keuntungan yang sesaat. wah ini untung nih, tapi wah kan raib kan keuntungan, katanya prospek itu belum tentu terulang gitu kan. Akhirnya dia adalah dengan seperti itu dia tergiur, lalu kemudian tidak jujur. Lingkungan pergaulan, rekan kerja, kadang-kadang rekan-rekan yang tidak jujur memberi pengaruh kepada orang yang jujur tetapi imannya lemah, lalu akhirnya dia tidak jujur. Kezaliman sistem yang mengkebiri kejahteraan, karena harusnya misalnya adalah dia itu dengan skill seperti itu berhak mendapat gaji 2 juta, tapi karena kezaliman hanya dapat 300 ribu misalnya. Nah itu kan kezaliman, akhirnya apa? Mendorong orang untuk tidak jujur karena tertantang dengan berbagai kesulitan. Media pengusung kemewahan dan glamor. Bayangkan, orang sekarang tidak jujur antara adalah karena media massa yang menampakkan kepada kita semuanya serba mewah dan orang tergiur. Siapa yang tidak ingin enak? Betul tidak? Akhirnya apa? Tetangga punya televisi, tetangga punya motor, tetangga punya mobil, tetangga rumahnya bagus. Lalu kenapa? Kerjanya kan sama, betul tidak? Kok dia punya, kita nggak punya? Lalu panas, panas, panas, lalu akhirnya tantangan itu belum tentu bisa terlangkahi, lalu akhirnya dia menjadi tidak jujur. Berikutnya, budaya konsumerisme. Bayangkan, sekarang ini adalah semuanya serba gampang, serba mudah. Diutangin, ditawarkan ke handphone-handphone, kemudian supermarket di mana-mana, ya tidak? Yang tempat-tempat shopping di mana-mana, sehingga kalau Anda tidak punya, bisa kredit kok, betul tidak? Bisa utang kok. Lalu kemudian akhirnya dia sebetulnya tidak punya, tapi harus menyatakan punya walaupun dengan ngutang. Dan kehidupan ini bisa jadi membuat orang itu terseret dalam tidak jujur. Berikutnya, tidak ditegakkannya hukum yang berdampak jera. Karena tidak ada hukum yang jera, ya orang itu ngulang lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Berikutnya adalah agar kita terlatih jujur. Saya sampaikan 5. Coba kita latih diri kita dengan ini. 1. Adakan pembinaan ilmu dan iman. Ini dasarnya, nggak bisa. Orang itu harus ditanamkan spiritualnya. Kalau orang spiritualnya lemah, dia akan seperti hayawan. Pembeda kita dengan hayawan adalah din, ilmu. Orang apabila punya kendali ilmu, maka dia akan terkendali emosionalnya, pikirnya, mentalitasnya, dan akhlaknya, dan seterusnya. Tapi kalau orang tidak punya din, wah, halal haram tabrak saja. Karena apa? Dia tidak punya nilai. Karena itu kalau dibina ilmu dan imannya, insya Allah Ta'ala akan tumbuh jujur. 2, pengkondisian melalui tarbiyah. Jangan diajari begitu saja, tapi dikontrol, diawasi. Bagaimana? Ada kesulitan, perlu dinasihati, ada masalah, dan seterusnya. Perlu dikontrol sehingga orang itu menjadi tumbuh dan berkembang dalam kejujuran di dalam dirinya. Kemudian, 3, manajemen yang kondusif. Tadi, kan masalahnya adalah sistem yang tidak adil dan seterusnya. Kalau manajemennya adalah membangun di atas dasar saling menguntungkan, perusahaan untung dan karyawan untung, semua akan tumbuh kejujuran. Tapi kalau tidak, curang dan seterusnya, wah, kata dia pekerjanya, perusahaannya juga curang, pengennya untung sendiri dan seterusnya, maka dia akan muncul menjadi berpikir tidak sehat dan akhirnya tidak jujur. Pengadaan SDM yang kompeten, ini adalah kewajiban pendidikan, bahwa seharusnya SDM yang akan menjadi pekerja itu adalah dibekali bukan saja dengan skill, tapi juga dengan modal-modal yang lain yang mendukung terhadap tumbuhnya kejujuran. Kalau itu adalah tidak ditumbuhkan, maka sulit. Dan terakhir, reward dan punishment. Jadi, siapa yang berprestasi, kasih hadiah. Siapa yang salah, kasih hukuman. Jika itu adalah tumbuh, maka jujur juga akan tumbuh. Nah, para jemaah sekalian, jam 6 kita tanya jawab dan sekarang sudah lebih. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah dapat ditangkap dengan baik dan bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.